Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi jami'an ma syaa Allah wa salihin wa salihul hafidzil muqri'in wal mu'allimin wal muta'allimin wa ila jami'i baina wa ma'atina masayikhina masayikhina baina jami'i muslimin wal muslimat. Allahumma yaghfir lahum dhunubahum bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala naf'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu jawazi qawlil maridi tawi iku bab nerangno wenangi ucapane wong kang lara. Wong kang lara ngucap ngene, ana utawi ingsun iku waji'un. Wong kang lara oleh ngomong aku lara kang, gak apa-apa. Au syadidul waja'i utawa wong kang banget larane. Aduh, saya sangat sakit. Nah, ndak apa-apa. Kepala saya sungguh pusing, enggak apa-apa. Au mau ukun utawa ngucap ana mau ukun, utai ingsun iku mau ukun. Wong kang panas, saya demam, pilek, enggak apa-apa. Waroksa, aduh kepala. Wah, iki. Aduh ngene iki, lara. Lara kepala. Duh, sirahku rek. Aduh gigiku rek. Nah, ngaten niku, enggak apa-apa. Wanah wadhalik lan sepadani mengkunu-mengkunu ana waji'un au syadidul wajah wabayani anahu lan jelasno satu benih kelakuan ikulah karohata oraono kemakruhan iku maujud ikulah karohata oraono kemakruhan iku maujud fi dhalik ing dalam mengkunu-mengkunu ucapan ana waji'un au syadidul wajah ila akhirih. Enggak makruh itu mengucap gitu. Idza lam yakun ing dalam nalikane ora ana apa zalik ing dalam nalikane ora ana apa zalik. Idza lam yakun ing dalam nalikane ora ana apa zalik iku ala sabili tasakhudi ing atase dalan. Kala iku ala sabili tasakhudi ing atase dalan bendu. Bendu itu enggak suka, marah. Marah terhadap penyakit yang diterima. Marah, nah, ini enggak boleh kalau gitu. Wa idharil jazailan mertelak nonger sulo. Waidha dil jazai lan mertelak nonger sulo. Mengeluh. Nih, kalau ada unsur jaza, enggak terima, mengeluh dengan kondisi yang dialami, itu baru dihukumi makruh, enggak boleh. Kalau enggak ada unsur tasakhud, enggak ada unsur jaza, enggak apa-apa. Mari, Mam. Mam apa? Kecap. Kecap. Karo apa? Mati. Oh, apa mati? Laptopnya mati. Kala An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud? Ngendika ngene, dakhaltu mlebu sapa ingsun. Dakhaltu mlebu sapa ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halu dawi Kanjeng Nabi iku yu'aku iku panas sinten Kanjeng Nabi. Famasistuhu mongko demek sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Saya pegang Kanjeng Nabi waktu itu sakit. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun innaka latu aku wakan syadidan. Innaka sedune panjenengan iku latu aku. Iku yektine panas sinten panjenengan. Iku latu aku yektine panas sinten panjenengan. Wakan kelawan panas, sadi dan kang banget. Wah, jenengan ini demam Kanjeng Nabi. Sangat demam nih. Fakala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ajal. Ya, benar-benar. Ini sedune ingsun iku aku. Iku aku panas sapa ingsun. Bener aku loro panas. Kama yu aku kaya oleh loro panas. Sapa rajulan ni wong lanang loro mingkum kang saking sira kabeh saking panase Kanjeng Nabi sampai-sampai beliau mengatakan saya panas sebagaimana kalian dua orang di antara kalian mengalami panas. Berarti panasku dibanding karo panase wong loro. Bar saking panase Kanjeng Nabi waktu itu. Gak apa-apa kita mengabarkan kalau kita sakit. Gak apa-apa. Mutafaqun alaih. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Sa'd ngendika ngene ja'ani nekani ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ya'uduni hale menjenguk sinten Kanjeng Nabi ing ingsun ya'uduni hale menjenguk sinten Kanjeng Nabi ing ingsun. Min wajahin saking loro istadda kang banget apa wajah bi kelawan ingsun. Istadda kang banget apa wajah bi kelawan ingsun. Waktu itu saya sakit parah katanya saat. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Ngucap gini. Balaho bi madharo. Balaho tumeko bi kelawan ingsun. Apa ma perkoro loro. Ya, mana perkara yang maksud mungkin sakit. Taro kang ningali sinten panjenengan ing mak. Kanjeng Nabi jenengan melihat kondisi saya sudah sangat parah semacam ini. Wana lan utai ingsun iku dumalin wong kang duweni harta. Saya kaya Kanjeng Nabi. Wala yarithuni lan ora mewarisi ing ingsun illa benati kecuali sopo anak wadon ingsun. Ngeten nggih. Kecuali sapa anak wadon ingsun. Anake jenenge Aisyah. Dakwa dakar lan nutus sapa saat al hadis ing hadis muttafaqun alaih. Lho niki, berarti dia mengabarkan kalau dirinya sakit parah. Ndak apa-apa ngeten niku. Qala wa anil Qasim bin Muhammadin. Qala ngendika sapa Qasim? Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Abu Bakar. Qala Qalat ngendika sinten Aisyah atau Aisyah? Tutupi. Ketok isi. Aurate ketok. Tutup. Disin. Qalat ngendika sinten Aisyah tu radhiyallahu anha, ngendika ngene wa ra'saku kepalaku sakit ngono manane ya. Nang sandingi Kanjeng Nabi. Faqala moko ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balana bahkan utai ingsun iku warosa foto ngelupisan jawab Kanjeng Nabi. Kalau saya tadi saya ngomong waduh sih aku sakit Kanjeng Nabi foto aku yang ngelupisan. Masa karalan nutur sinten Kanjeng Nabi al sabah. Kalau sabu Qasim al hadis ing hadis rawahu ratakan ing hadis sabu al Bukhari Imam Bukhari. Kau anak ni. Babu talqinil muhtadhari. Tawe iki bab nerangno nalkin wong kang kedatangan mati, orang yang akan mati. Qala la ilaha illallah, ing la ilaha illallah. Dan sunnah orang yang akan mati ditalkin la ilaha illallah. Kalau sudah ada alamat dia mau mati, talkin saja. Suruh nalkin dikurung ikuti ya gak usah ngomong sama moro di sisinya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak usah dikongkon. Eh kang, muni kang, gak usah. Biarkan saja. Eh la ilaha illallah. Eh, tirukan, tirukan, gak usah gitu. Karena waktu itu kondisinya sangat parah, berat. Nek diperintah-perintah biasanya, wah, kok ngerasa no kok ini, bu perintah-perintah, no, malah bayang. Gak usah diperintah, ini langsung duduk di sampingnya mengucapkan la ilaha illallah. Khawatir dia nanti marah pada kondisi sakit diperintah, ayo diucapno, diucapno, ucap-ucap, wah bahaya nih, moh, aduh, merah-merah bahaya nih. Khawatir, maka dianjurkan yang nalkin adalah kerabat yang paling dicintai. Walaupun gak kerabat, yang paling baik orang yang paling dicintai. Le pacare ora usah ngono kali. Duduk maksud e iki ya, orang-orang dekatnya. Kala an Muadzin radhiyallahu anhu kala nek kepengin nalkin sak yo dikaweno sik ngate mati. Ah ngono baru gak apa-apa. Bojone kate mati, kula badhe nalkin. Lho apane kowe? Kula pacare. Oh ya sik. Sik, tak kawin sik yo. Waduh, mari kawin mati. Adanya apa? Kalaan muadzin, jadi yang paling halus. Ucapannya halus, yang nalkin adalah orang yang tidak dicurigai. Itu satu, bukan musuh. Orang yang paling dekat, yang paling dikasihi. Tidak harus istri, tidak harus anak. Kadang santri bisa, ngoten iki. Kalaan Muadzin radhiyallahu anhu kalang dikosin Muadz kalang dikosin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kana iku lamun ono iku akhiru kalamihi akhire kalame man iku akhiru kalamihi akhire kalami man opo la ilaha illallah dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing surga. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wal Hakim lan Imam Al Hakim qala lan dikase dan Al Hakim sahihul isnad utai hadis iku sahihul isnad iku sahih sanati sahih hadis itu. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah maka dia masuk surga, artinya langsung masuk surga tanpa disiksa. Niku keutamaane akhirnya orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Pokoknya la ilaha illallah harus menjadi kalimat terakhir. Ngoten nggih. Mari ngucap la ilaha illallah mati ngoten. Kalau setelah la ilaha illallah masih ngomong maneng, njaluk ngombe misalnya. Ah, talkin maneng. Itu akhir kalamnya bukan la ilaha illallah, njaluk ngombe ngoten nggih nanti. Nah, ini paham ya. Talkin maneng, engko nek dhek ngomong liya talkin maneng. Ngomong lain talkin lagi, ngoten niku. Tapi kalau setelah la ilaha illallah dia enggak ngomong lagi walaupun sampai 3 hari iki tetap akhir kalamnya berarti la ilaha illallah ngoten yo. Kala wa an Abi Saidin Al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Said kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu nalkino sapa sira kabeh mautakum ing biro-biro wong kang bakal mati siro kafe orang yang akan mati nalkin la ilaha illallah ing la ilaha illallah rawahu ngatakin ing hadis sapa muslimun Imam Muslim lafat mautaku maknanya orang yang akan mati nggih mautaku maknanya orang yang akan mati padahal maknanya mayit itu orang yang telah mati. Kenapa orang yang akan mati diungkapkan dengan mayit? Nah, ini melihat apa yang akan terjadi pada dia setelahnya. Ini tiba rumayakun. Mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Gala maka disebut mautakum. Ono sing ngarani mautakum iki maknane ya wis mayit. Mayit iku wis mati baru ditalkin. Makane wong Indonesia iku nek ana wong mati mari ngono di talkin. Iki dalile. Engko nek gawe dalil loro. Kala walaupun lintun-lintune tidak menganjurkan talkin. Bid'ah. Jamane Kanjeng Nabi ora ana talkin. Kala. Pon nggih. Babu ma yaquluhu ba'du taghmitil mayyit. Kala babu ma utawi kiku pamrang ma perkara yaquluhu kang ngucap sapa wong ing mah ba'da taghmitil mayyiti ing dalam sause meremno mayit. Mayit itu kalau mati kadang mendelik. Nah, mendelik. Perkara dawuh Kanjeng Nabi mata itu mengikuti roh. Berarti nek mata mengikuti roh berarti koyoke dicabut dari atas ini. Sret, ngikuti ngeten. Makane kata mendelik. Ngeten niku. Mati mendelik bukan berarti mati jelek lho ya. Wah. Ampun, ampun dikatakan wonten gak mesti niku. Mati melotot, waduh, undang di ngenek no, ben merem, waduh, kali rapopo, gak masalah, bukan berarti itu mati jelek, buatan mesti. Bahwa yakuluhu ba'da tangmi dil mayit, anu misalamah taruh diwala anha kolat ngedikau sinten umi salamah, dakholam lebu sinten rasulullah sallallahu alaihi wasallamah. Ala Abi Salamata ing atase Abu Salamah garwane Umi Salamah taziah kanya Nabi kala waqad syaqqalan teman-teman kala waqad syaqqalan teman-teman apa ibu jenenge apa ya manane ya Wakot sak manane sako itu nyuweh manane ya membuka terbuka wis lah apa basoruhu apa matane apa Abu Salamah padahal sudah mati fa'madahu mongko meremno sinten Kanjeng Nabi ing iku Umi Salamah kenapa dimeremno supaya kalau dilihat itu tidak menakutkan ya Zaki mati mendeli mlayu kabeh arek Ah, makane iki diremno ngene. Iya. Ono sak. Ala. Biar napa la yasyu manduru, biar pandangannya itu tidak terlihat buruk, ngoten. Diremno. Kala semakala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi, innar ruha satene roh, iku idza kubida ing dalam nalikane dicabut apa roh, tabi'ahu mongko ngikuti ing roh. Apa al-basaru mata? Apa al-basaru mata? Jadi nek roh dicabut delok ini. Kate nang ndi? Nah, ngoten. Kate digonang ndi ki roh kuwi? Delok sret is tes ora iso apa-apa ne. Kala gak percaya mben delok dhewe. Padha jam mongko bengok-bengok berteriak-teriak sapa nasun sapa menungso. Min ahli kang sangking keluargane Abi Salamah. Kala fakala mongkong ngetika sinten Kanjeng Nabi la tada'u ojo ndungakno sapa sira kabeh. Ala angfusikum ingatase piro-piro awak dhewe sira kabeh. Illa bi khairin kecuali kelawan khair. Irep. Garing. Illa bi khairin kecuali kelawan kebagusan. Aja ndungakno awakmu kecuali kapian. Mau biasa ngoten ciloko aku wis Umi Salamah mati. Abu Salamah mati ciloko lho padha nyilakakno awake dhewe. Berarti padha karo ndungakno awake dhewe kene ciloko. Aja latat ala anfusikum illa bi khair dewe Kanjeng Nabi lho. Apa fa innal malaikata krono setuni malaikat. Iku yo aminuna ngamini sapa malaikat. Iku yo aminuna ngamini sapa malaikat. Alama ing atase perkara takuluna kang ucap sapa sira kabeh ing mah takuluna kang ucap sapa sira kabeh ing mah dari Kanjeng Nabi ngono krana malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan lho makane nek ana ngompo-ompo ngomong sing enak-enak, aja ngomong sing gak enak. Waduh cilaka aku, aja. Wah untung aku rek lah ngono. Ana apa-apa ya untung. Malaikat amin kan lumayan. Sing asale cilaka dadi gak cilaka. Nah ngoten niku. Dumakala nuli ngendi kok sinten Kanjeng Nabi? Allahumma fir li Abi Salamah. Lah niki dungane sakwise ngeremno mayit. Allahumma do Allah ifir ngapura sinten panjenengan di Abi Salamah marang Abi Salamah. Warfa'lan ngangkato sinten panjenengan darajatahu ing derajate Abi Salamah fil mahdiyina ing dalem pira-pira wong kang diberi hidayah. Ing dalem pira-pira wong kang diberi hidayah wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin wahlufhu. Kala wahlu fulan gantio sinten panjenengan ing Ummi Salamah gala fi akibihi ing dalam sause Ummi Abi Salamah nggih fil hobirina ing dalam piro-piro wong kang tersisa kala ya Allah gantikanlah Ummi Salamah ya Allah di dalam keturunan-keturunannya yang tersisa. Artinya semoga engkau ya Allah yang menggantikan posisi Abi Salamah, merawat orang-orang yang ditinggal oleh Abi Salamah. Tenang digantekno karo Allah Ta'ala. Sing ganteni Kanjeng Nabi. Muanti dewe Kanjeng Nabi ya. Kala ngono kuwi nek win ganteni. Kala fil gobiri saki mati. Ngono. Wah, iris teko. Tak ganteni bojomu Zak. Dulune iki wis wahlufu fi aqibi fil ghabirin. Kala wafir lana walahu ya rabbal alamin. Kala wafir lana ya maksud teko ngomong ngono rek. Nang kupinge Zaki sing mati. Zak tak ganteni. Kentayangan bengine. Kala wafir lan ngapura sinten panjenengan lana marang kita ora ono ya roh kentayangan gak ono. Engko kok umpamane Zaki mati kok kentayangan duduk Zaki iku jenenge. Kala iku jenenge jin sing kepengin kudu menungso kepengin ngelek-ngelek Zaki ngono dadine. Wah, wah, Zaki rek kentayangan. Waduh, ini berarti mati dalam keadaan tidak tenang berarti. Wah. Ngono jare wong-wong e. Ngawur wae. Ya lafir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lan mungkin jembar nosin dan panjenengan lahu marang Abi Salamah fi kubrihi ing dalam kuburane Abi Salamah wa nawwir lan madang nosin dan panjenengan. Duh menawir nanti orang ini nanti menawir ini nanti nal di kamarmu ya. Napa? Mau buka ya, Sar? Sapa? Pindanang? Pindanang nanti yuk. Kalau warna wirlan muki madangi sinten panjenengan lahu marang Abi Salamah fihi ing dalam kuburane Abu Salamah rawahu riwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim kala rawahu riwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim kala isu iki agak sing turu arek-arek iki ya dibukai dikrojoke le iku mah bengi aja oleh turu ya aja oleh turu bengi bengi maksudku niku turune sing sore wis jam 12 wis turu kecuali deres jagongan sampe bawa wengi pokok ngopi wae turu wae wis daripada gak ono gawene menawan ben iso ngaji utawa nang ngaji tapi kesirep nah ngene makane yo padha karo ora ngaji. Babu ma yukalu indal mayit babu ma utawi iki kupam terang no perkara yukalu kang ten ucap no poma indal mayit indalam sandingi mayit. Apa yang kita ucapkan ketika kita hadir di sisi mayit? Wamalan perkara yakulu kang ucap ing ma sopoman wong mata kang mati lahu kadwiman sopomayitun mati sopomayitun wong kang mati. Dan apa yang diucapkan bagi orang yang ditinggal mati? Ada orang ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati anaknya misalnya. Apa yang harus dia ucapkan? Sunnahnya ucapkan bagaimana? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartum ing dalam nalikane nekani sapa sira kabeh al marido ingkang ing wong kang lara wal mayyit lan mayit faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh khairon ing kebagusan apa kok ngoten fa innal malaikata krana sedune malaikat iku yu aminuna ngamini sapa malaikat iku yu aminuna ngamini sapa malaikat alama ing atase perkara taquluna kang ngucap sapa sira kabeh ing ma ketika kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang telah mati maka katakanlah hal-hal yang baik karena malaikat mengamini ucapan kalian. Nyono koncone mati. Waduh, kate mati arek-arek. Koncone loro. Aduh, penyakit itu ya Allah Gusti koyo angel tambanane. Angel tenan. Ngaten iki. Malaikat kok ngamini. Amin jare malaikat. Waduh. Malah gak waras-waras iki. Ngono sak carane ya. Kalau engkau mendatangi orang sakit, waduh penyakitmu ini, wah gampang, labak sabih, gampang-gampang. Wah kesok waras ini. Nah, ngono. Ya, malaikat, amin, waras tenan. Ngono tamrin, ya, no, khair loro. Ngomong sing api, khair insya Allah khair. Khair insya Allah, rano sing elek khair kabeh. Fainal malaikat ayu aminuna ala matakulun. Kalau mayit, ojo diomong elek-elek. Waduh, koyok disiksa ya hari ini. Wah, disiksa benar. Kala orang mati kejat-kejat ya mbak. Waduh, disiksa malaikat. Wah, ojo koyok ngoten. Jenenge mati ku mesti loro. Aman roh petik disembelih. Iku roh dicabut itu. Koyok ngono kuwi. Gambarane wong mati. Isuwe ngoten iku. Loro berarti kan? Loro, roh kambing sampean. Nek sembelih, wah sikile kejet, kejet tenan niku. Ya koyo ngoten niku jane wong mati ku sak. Pikirkan sak koyo ngene ku sak. Ya sak. Aduh, wis kan terus nes dua iki sak. Kok mati aku iki. Kala ngendika sinten iku jenenge? Kala ngendika sinten Ummi Salamah. Kala falamma mata mongko semangsane meninggal dunia sapa Abu Salamah. Ate itu mongko nekani sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagul mongko ngucap sapa ingsun ya Rasulullah inna Abu Salamata seduhune Abu Salamah iku kodemat. Teman-teman seto sinten Abu Salamah Kanjeng Nabi karwoku pun seto. Kalang diko sinten Kanjeng Nabi kuli. Ngucap sapa sira ngucap ngene Allahumma do Allah ifir mugi ngapura sinten panjenengan li marang ingsun walahu lan marang Abu Salamah katakan semoga Allah mengampuni saya dan Abu Salamah waqibni minhu waqibni lan wis manane ngene sing gantekno wis gantekno waqibni lan gantekno sinten panjenengan ing ingsun minhu sangking Abu Salamah ukban ing ganti hasanatan kang bagus. Diru ing ngono karo Kanjeng Nabi. Dungo Allahumma firli walahu wa aqibni minhu ukban hasanah. Ya Allah ampuni saya dan suami saya ya Allah. Dan saya minta kepadamu gantikanlah saya dari Abu Salamah itu pengganti yang baik ya Allah. Jaluk suami yang lebih baik. Jadi maksudnya tidak demikian, tapi dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dulu-dulu ini. Fakultu mongkong ucap sopa ingsun. Fakobani mongkong ganti ing ingsun. Sinten Allah Allah. Man ing wong huwa kang uteman. Iku khairun luwih bagus. Likadu ingsun. Minuh tinimbang Abu Salamah. Loh, tenan toh. Sinten? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Manjur dungane Kanjeng Nabi, Allah menggantikan saya yang lebih baik daripada Abi Salamah, yaitu Kanjeng Nabi. Ngono, dadi sing rido nek di nek ana jenengan ditinggal mati bapake, ditinggal mati ibuke, tinggal mati garwane. Ngenten iki. Dungo sing apik, ya Allah, gantikan saya yang lebih baik, ya Allah. Jangan mengatakan enggak ada yang lebih baik dari kamu. Jangan. Tenang kok diganti yang lebih buruk malah. Ngono. Nek dungo sing tenan. Kalau rawuh nek seneng ya ojo seneng kebacut. Iya. Waduh, ndak ada yang lebih baik dari kamu. Ora kaya ngono. Rawuh ngriwetake ning hadis sapa muslimun imam muslim kecuali wis ketok molok-molok nek gak ana sing luweh nabi. Contone kaya Kanjeng Nabi dawuh, Allah tidak pernah menggantikan saya yang lebih baik daripada Khadijah. Ngono. Memang gak ana sing luweh apik daripada Khadijah. Karwo-karwo ning Kanjeng Nabi gak ada bandingannya. Kalau dibanding dengan Khadijah, wanita terbaik adalah sinten? Khadijah. Yang memberikan putra kepada Kanjeng Nabi Khadijah, yang membantu perekonomian Kanjeng Nabi Khadijah, yang melindungi Kanjeng Nabi Khadijah. Istri-istri yang lain enggak ada yang seperti Khadijah. Sehingga marah Rasulullah ketika Aisyah menyinggung-nyinggung yang demikian, Kanjeng Nabi, ya itu perempuan tua saja, ngoten jerene. Jenengan sudah digantikan yang lebih baik, maksudnya dirinya. Ngoten. Jadi Kanjeng Nabi ora baik mengambil marah Kanjeng Nabi. Enggak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Memang terbukti demikian, nggih. Kala rawahu muslimun hakada rawahu riwayatkan ing hadis sapa muslimun imam muslim hakada halika ya mengkene ida hadartum ing dalem nalikane nekani sapa sira kabeh al marido ing wong kang loro awil mayita utawa mayit tutup pake wah tapi pake on iki ala syaki ing atase ragu rawahu riwayatkan ing hadis sapa Abu Dawud wa ghairuhu lal yani Abi Dawud al-mayyita ing lafat al-mayyit bila syakin rawahu Abu Dawud nggih ngriwataken ing hadis sapa Abu Dawud wa ghairu al-mayyita rupane lafat al-mayyita bila syakin kelawan tanpa ragu wa anhalan saking Umi Salamah galat nili kausin dan Umi Salamah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu alaihi wassalamah. Hadis dhuwur iku juga nunjukaken bahwa orang yang akan memperoleh sesuatu itu kadang karo Allah Ta'ala dikei dungone supaya dia memperoleh hal tersebut. Ya kadang wong itu ro dungone tapi gak gelem ngelakoni, berarti alamat dhek gak bakal dikei ngoten niku. Paham ngoten? Ngerti jane iki amalan ini bisa begini tapi males ngelakoni. Amalan ini bisa demikian. Tapi malas lakonnya alamat, dia tidak akan dikasih karena Allah Ta'ala. Kalau dia berdoa alamat, dia akan dikasih sama Allah Ta'ala. Kalat yakulah dikasih dan Rasul, ma min abdin tusibuhu musibatun, ma min abdin orano utawi kawuloh. Tusibuhu kang menimpa ing abdin, opo musibatun musibah. Fayaqulu mongko ngucap sapa abdin ngucap ngene inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma tu Allah ujurni mugi paring pahala sinten panjenengan ing ingsun fi musibati ing dalam musibah ingsun ya Allah berilah pahala saya dalam musibah saya ini ya Allah wahluf lan ganti yo sinten panjenengan li marang ingsun khairan ingkang luwih bagus min hatini bang musibah dan gantikan bagi saya ya Allah yang lebih baik dari musibah ini ya Allah. Kala illa illa bunyi terus illa ajarahu kecuali iku paring ganjaran ing abdin sinten Allah Ta'ala fi musibatihi ing dalam musibah abdin wa akhlafalan ganti sinten Allah lahu marang abdin khairan ingkang luwih bagus minatini bang musibah dan kalat ngendika sinten Umi Salamah falamma tufiya mongko semangsa ni seto sinten Abu Salamah Kultu mongko ngucap sapa ingsun kama amaroni kaya oleh perintah ing ingsun sinunna sallallahu alaihi wasallam. Ketika suamiku mati, maka saya mengucapkan seperti perintah Kanjeng Nabi, yaitu wahluf nggih. Wahlufni khairon minha, wahluf li khairon minha. Maka bener jarum salamah, fa akhlafa mongko ganti sinten Allahu Allah li marang ingsun khairon ing wong kang luwih bagus minhu tinimbang Abu Salamah rubane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qala wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Rasul idza mata ing dalam nalikane setu. Sapa waladul abdi anake kawula. Qala mongko ngendika sinten Allah Ta'ala limalaikatihi marang pira-pira malaikate Allah. Nanti kau ini kobatum walata amdi kobatum mencabut sopo siro kabeh mengambil sopo siro kabeh walata abdi ing anai hambaku. Malaikat, kalian telah mengambil anak hambaku. Fayakuluna mongko ngucap sopo malaikat na'am gih ya Allah. Fayakulu mongko ngediko sinan Allah kobatum samarata fuadi kobatum mengambil sopo siro kabeh samarata fuadi ing buah hatine. Kala abdi, wahai malaikatku, kalian telah mengambil buah hati hambaku. Fayakuluna mongko ngucap sapa malaikat na'am nggih ya Allah. Fayakulu mongko ngendika sinten Allah famadza qala abdi, famadza mongko ing opo kula ngucap sapa abdi kawula ingsun, apa yang dikatakan oleh hambaku saat nyawa anaknya kalian cabut. Fayakulu namun kongucap sopo malaikat hamidaka muci sopo al-abdu ing panjenengan wastarja'a lan ngucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sopo abdi. Kata malaikat, hambang kau ya Allah saat anaknya saya kami cabut mengucapkan pujian kepada engkau dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Fayaqulu mongko ngendika sinten Allah Ta'ala, ngendika ngene ibnu banguno sapa sira kabeh, ibnu banguno sapa sira kabeh li abdi marang hambaku baitan ing oma fil jannati ing dalam surga. Wahai malaikatku, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga ya. Wasamuhulan ngaranono sapa sira ing bait baital hamdi ing aran baital hamdi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi wa qala lan ngendika sanan Tirmidzi haditsun hasanun wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sanan Rasulullah yaqulu ngendika sanan Allah Ta'ala mali abdil mu'min indi jaza'un idha qabatu safiyahu min ahli dunya tumah tasabau illal jannah. Mali abdi orawno iku kadwi kawulo ingsun al mu'mini kang mu'min indi munggu ingsun jaza'un utai balasan. Kala idha qabatu ing dalem nalikani mengambil sopo ingsun safiyahu ing kekasih abdin orang yang dicintai abdin min ahli dunia kekasih kang saking ahli dunia summa tasabahu nuli golek ganjaran sopo abdin ing sofiyahu nuli golek ganjaran sopo abdin ing sofiyahu kala illal jannata kecuali surga. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang hambaku yang mukmin memperoleh pahala ketika saya mencabut nyawa kekasihnya kecuali pahalanya adalah surga kalau dia memang ikhlas ridho golek ganjaran. Qala an Usamah bin Zaidin lan saking Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal ngendika sinten Usamah arsalat utusan mengutus sapa ihda banati nabi salah siji ne biro-biro kala putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utus ilaihi marang Kanjeng Nabi kala tad'u hali ngundang memanggil sapa ihda banatin nabi ing Kanjeng Nabi wa tukhbiruhu lan ngabari kala ngabari sapa ihda banatin nabi ing Kanjeng Nabi anna sobian ing setune bocah cilik lah kang kaduwe ihda banatin nabi au ibnan uto anak lanang iku fil mauti ing dalam mati. Kanjeng Nabi diberitahu oleh putrinya bahwa cucu Kanjeng Nabi akan meninggal dunia dalam kondisi sekarat. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi li rasuli marang utusan utusane sinten ihda banatin nabi irji kembali ya sapa sira ilaiha marang ihda banatin nabi pulanglah engkau kepada anakku fahbirha mongko ngabarono sapa sira ing ihda banatin nabi anna lillah ing setuhune iku kati Allah Ta'ala ma perkoro akhozakan ngalap sinan Allah ing ma walahu lan iku kati Allah ma utawi perkoro atau kang paring sinan Allah ing ma wa kullu syai'in utawi sekabiani perkoro indahu ing dalam sandingi Allah iku biajalin tetap kelawan ajal musaman kang ditentukno kala famurha mongko perintah sapa sira ing ihda banatin nabi fal tasbir mongko pecik sabar sapa ihda banatin nabi wal tahtasib lan pecik golek ganjaran sapa ihda banatin nabi katakan wahai utusan kepada anakku kabarkan kepada dia bahwa Allah memiliki apa yang Allah ambil dan Allah memiliki apa yang Allah berikan. Segala sesuatu di sisi Allah telah ditentukan masanya. Perintahkan kepada anakku supaya sabar. Supaya sabar dan supaya mencari pahala dari kematian anaknya. Wa dzakara lan nutus sapa Usama tamamal hadithi ing sempurna ni hadis. Selanjutnya pulang ini. Pulang dikabarkan, ternyata si anak putri Nabi maunya Kanjeng Nabi ke sana. Sampai sumpah katakan pada Rasulullah, sumpah Rasulullah harus ke sini. Utusan datang pada Kanjeng Nabi, sumpah Kanjeng Nabi jenengan harus ke sana. Berangkat Kanjeng Nabi sudah dengan ditemani sahabat-sahabat yang lain. Ya, datang ke sana, cucu Kanjeng Nabi dalam keadaan sakaratul maut diangkat oleh Kanjeng Nabi. Nafasnya sudah tersengal-sengal si anak, Kanjeng Nabi nangis. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahadal buka, ya Rasulullah, ini tangisan apa? Masa engkau menangis? Katanya Kanjeng Nabi, hada buka urahmatin awkamakol, ini tangisan kasih sayang. Bukan tangisan karena enggak terima cucunya diambil oleh Allah Ta'ala. Bukan, ini tangisan kasih sayang. Kala malayarhamla yurham. Darang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, maka tidak dikasih sayangi. Dilanjutkan pidatonya oleh Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Ya rabbana darafna bi anna naqtarafna